di dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala, babu ma ja'a annal buluwa fi quburi sholihin sholihina yusayyiruha awsanan tu'badu min dunillah. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala, babu ma ja'a annal buluwa fi quburi sholihina yusayyiruha awsanan tu'badu min dunillah. Rawa Malikun fil Muwatta'i anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Allahumma la taj'al qabri wasanan yuhbadu. Istadda ghadabullahi ala qaumin ittakhadhu quburi anbiya'i kubura anbiya'ihim masajida. Syarhun, hadzal haditsu rawahu Maliku mursalan. Malikun mursalan. An Zaid bin Aslami. Aslama. Wairu munsharif. Wazan awazan fi'il. An Atha' bin Yasar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al haditsa. Marwah ibn Abi Syaibah fi musannifihi an ibn Musannaf. Musannafihi an ibni ajlana an Zaid bin Aslama bihi walam yadhkur ata'u warawahu walam yadhkur ata'an warawahu Bazzaru an Zaidin an Ata'in an Abi Sa'idin al-Khudri marfu'an walahu syaridun indal imami Ahmada bisanadihi an Suhail ibn Abi Salihin an Abihi an Abi Hurairata rafa'ahu Allahumma la taj'al qabri wasana la'anallahu qawman ittahadu kuburo ambiyaihim masajida. Qawluhu rawa Malikun bin Muwatta'i huwal imamu Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amrin al-Asbahi Abu Abdullah al-Madani imamu daril hijrati ahadul a'immatil arba'ati ahadul mutkinin lil hadithi hatta qala al-Bukhari as-sahhu Al-Asanidi Malikun an Nafi'in an Ibni Umar mata sanata tis'in basad hina wa mi'atin wa kana mauliduhu sanata salasi wa tis'ina wa qila arba'in wa tis'ina ulal waqidi Talahu tis'ina sanatan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Nanti kasih ke Pak Suheri ya, Pak. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Babu ma ja'a annal ghuluwa fi qabri salihin yusayyiruha awsanan tu'badu min dunillah. Bahwa sikap gulu kepada kuburan orang-orang soleh, terhadap kuburan orang-orang soleh, itu akan menjadikan kuburan orang-orang soleh tadi sebagai berhala yang disembah selain Allah. Ya, gulu menjadikan kuburan orang soleh tadi sebagai wasilah, ya, semisal beribadahnya pada Allah, tapi di sisi kuburan orang soleh tadi, ya, ini bid'ah, syirik asghar dan menuju syirik akbar. Dan berlebihan sebagai tujuan. Ya, memang berdoanya kepada orang soleh tadi. Dan inilah kesyirikan akbar. Ya, barakallahu fikum. Ya, kata Syekh Abdurrahman bin Hasan di sini, setelah beliau membawakan hadis dulu, hadis yang dibawakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di pertama, qala al-musannifu wa rawa Malikun fil Muwatta. Ya, kata Syekh al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab, Imam Malik meriwayatkan di al-Muwatta anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang diibadahi. Nah, ini kata para ulama, beda antara wasan dengan sonam. Kalau sonam itu mesti surah, ya, patung. Ya. Nah, kalau wasan tidak mesti dalam bentuk patung. Tidak mesti dalam bentuk patung, berhala lah. Dewa khayalan itu wasan. Dewa-dewa khayalan, wasan. Kuburan kan bukan patung. Kuburan orang soleh yang dikeramatkan itu wasan. Tapi kalau kayak patung Borobudur, Siddhartha Gautama, monumen-monumen itu namanya sonam. Nah, Nabi berdoa, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ya Allah, jangan engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang diibadahi. Ya. Ishtadda ghadabullahi ala qaumin ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajida. Sungguh sangat besar murka Allah kepada orang yang menjadikan kubur-kubur nabi mereka sebagai masajid. Masajid itu apa? Maudi' lil ibadah. Tempat untuk ibadah. Enggak mesti masjid. Tanah semuanya di muka bumi ini adalah masjid. Ya. Ju'ilat al-ardu masjidan wa tahura. Bumi ini dijadikan oleh Allah untukku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagai masjid. Nah, ada juga ulama yang mengatakan masjid itulah semua anggota sujud kita. Anggota tubuh yang sujud kita itu masjid. Baik. Nah, intinya di sini bahwasanya masjid adalah tempat ibadah. Ya, tempat ibadah Yahudi, Nasrani, gereja, sinagog. Tapi Nabi katakan mereka menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid, bukan kanisah. La'anallahu al-yahud wa nasar ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Padahal yang dilaknat Yahudi, Nasrani. Taib barakallahu fikum. Nah, Syekh Abdurrahman bin Hasan menjelaskan, hadzal haditsu rawahu Malikun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik mursalan, secara mursal. Artinya dari tabi'in langsung lompat ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dari tabi'in langsung lompat ke Rasulullah tanpa ada wasilah sahabat. Nah, itu namanya mursal. Ya. An Zaid bin Aslamah, dari Zaid bin Aslam, an Atha' bin Yasar. Dari Atha' bin Yasar. Nah, Atha' bin Yasar dia adalah, ya, perhatikan, anna Rasulullah SAW qal al haditsa. Rasulullah SAW bersabda al haditsa. Apa i'rabnya al haditsa di sini? Maf'ulun bih, dari fi'il mahdzuf, akmil al haditsa. Sempurnakan hadis itu, hadis yang tadi. La apa? Allahumma la taj'al qabri wa sanan yu'bad. Wa rawahu Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan fi musannafihi, di kitab al-musannafnya, an Ibnu Ajlan, an Zaid bin Aslama. Dari Ibnu Ajlan, dari Zaid bin Aslama, wa lam yadhkur ata'an, dan tidak menyebutkan Atha'. Ya. Rawal al-Bazzar an Zaid bin Atha' an Abi Sa'id al-Khudri marfu'an. Nah, ini riwayat marfu' ini juga ada. Ya, dari Atha', ya, bin Yasar, dari Abu Sa'id al-Khudri marfu'. Nah, berarti kalau dari Abu Sa'id al-Khudri bukan mursal lagi. Ya. Walahu syahidun indal imami Ahmad. Nah, hadis ini memiliki syahid penguat. Ya. Dalam riwayat Imam Ahmad, bisanadihi dengan sanadnya an Suhail bin Abi Saleh, ya, an Abihi, dari bapaknya, an Abi Hurairah wa rafa'ahu, dan beliau memarfukkannya. Abu Hurairah memarfukkannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya ucapan sahabat namun disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya marfu' dalam ilmu mustalah, bukan marfu' dalam ilmu nahu, ya. Apa kata Abu Hurairah? Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Allahumma la taj'al qabri wasanan, enggak pakai yu'bad, ya. Ya Allah, jangan engkau jadikan kuburanku sebagai berhala. La'anallah qauman ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajida. Allah melaknat, ya. Melaknat suatu kaum yang menjadikan kubur nabi mereka sebagai masjid, tempat ibadah. Dan riwayat Abu Hurairah ini sanadnya sahih. Ya. Sanadnya sahih. Ini dinyatakan kesahihannya oleh para ulama. Bahkan Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan ini, cuman bukan di kitab sahihnya, yaitu di kitab di tarikh beliau, Tarikh Kabir. Abu Ya'la juga meriwayatkan di musnadnya. Ya, Adz-Dzahabi juga demikian, dan dinyatakan oleh para ulama dia adalah hadisnya sahih. Ibn Abdul Bar juga mensahihkannya di At-Tamhid. Kemudian wa qawluhu rawa Malikun, Il Muwatta, perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Imam Malik meriwayatkan di Al Muwatta, wa huwa Al Imam Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir, ya, ibn Amrin Al Asbahi, Abu Abdullah kunyahnya, Al Madani. Jelas, ya, beliau adalah Ahlul Madinah. Imam Darin Hijrah, imamnya negeri Hijrah, imamnya Madinah. Wa ahadul a'immatil arba'ah, salah satu imam dari imam madhab yang empat. Wa ahadul mutkinin, ya, salah seorang dari kalangan ulama yang mutkin lil hadis, dalam ilmu hadis. Hatta qala al-Bukhari, sampai-sampai Imam al-Bukhari menyatakan asahul asanid, sanad yang paling sahih itu adalah kalau sanadnya bersumber dari Malik, dari Nafi', dari Ibnu Umar. Ya, Nafi' muridnya Ibnu Umar, maulanya Ibnu Umar. Ya, mata sanata tis'in wa sab'ina wa mi'atin. Ya. Yang Imam Malik ini beliau ya pada tahun tis'in wa sab'ina mi'ah, 179 Hijriah. Wa kana mauliduhu sanata 93. Sedangkan kelahiran beliau pada tahun 93. Ya. Wakila arba'in tis'in. Ada yang mengatakan 94 Hijriah. Qala al-Waqidi balagha 90 sanatan. Kata Imam al-Waqidi umur beliau mencapai 90 tahun. Ya. Nah, ini mengenai tarjamah atau biografi beliau disebutkan secara lengkap oleh Az-Zahabi di Asyar, ya, Syiar Alamah Nubala, silakan merujuk ke situ. Nah, tafadhal Pak Suheri. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la taj'al, Allahumma la taj'al qabri wa talami yu'baru. Qadis tajaba Allahu du'a'ahu kama qala al-Qayyim rahimahullah. Wa ajaba rabbul alamin da'a'ahu. Wa aqahu bi talatil judrani. Hatta ghadat arja'uhu bi du'a'ihi. Fi izzatin wa himayatin wa siyari. Wadallal hadithu ala anna al-qabr al-Nabi sallallahu alaihi wasallam ubida lakana wataran, lakin hamahullahu ta'ala bima hala bainahu wa bainan nasi wala yusalu ilaihi. Wadallal hadithu ala anna al-watana huwa ma yubashiruhu al-abidu minal kuburi wattawabitu allati alaiha. Wattawabiti, ma'atuf ke kubur. Wattawabiti allati alaiha. Waqad adumat al-fitnatu bil-kuburi bita'udhimiha wa ibadatiha kama qala Abdullah ibn Mas'udin. Enggak ada al Mas'ud. Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu. Kaifa antum idza labisatkum fitnatun yahramu fiha al-kabiru wa yansha'u fiha as-saghiru tajri 'alan nasi yattakhidunaha sunnatan idza ghuyrat qila ghuyrat as-sunnatu intaha. Bi khawfil fitnati naha Umar radhiyallahu anhu an tatabbu'i atharin nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalamu waddahin sami'tu Isa bin Yusuf. Ibn kan badal dari Isa. Isa i'rabnya apa? Maf'ulun bih. Badal ala marfu'un mithluh. Sami'tu Isa bin Yunus yaqulu amara Umar bin Khattab bi qat'i as-sajarati allati buyi'a tahtaha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Faqata'aha li'anna an-nasa kanu yadhhabuna wa yusalluna wa yusalluna fa fa yusallun. Hah? Wa wa fa fa. Iya, antum baca wa. Fa yusalluna tahtaha wa khafa 'alaihim al-fitnata. Wa qala Ma'mur. Ma'mur ibnu Suwaid. Suwaidin. Salaitu ma'a Umar ibni Khattabi bi tariqi Makkata. Salat as-subhi. Tsumma ra'an nasa yadhhabuna madahiba. Faqala aina yadhhabu haula'i? Faqila ya amirul mu'minin. Ya. Ulang. Amirul mu'minin. Amirul mu'minin. Terus masjidun shalla fihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Wa yusalluna fihi. Faqala innama halaka man kana qablakum bimithli hadha kanu yattabi'una athara anbiya'ihim. Apa di antum? Di cetakan antum kanu? Kanu yattabi'una. Yattabi'una. Kalau di ana yatatabba'un. Kalau ya tatabbaun, tatabbu, menelusuri, napak tilas, gitu. Ya. Nah, yang benar adalah ini, cetakanannya. Di sini. Ya tatabbaun, napak tilas. Ya, napak tilas itu. Terus kalau ya tatabbauna athar anbiya'ihim wa yattafiduna kana Isa wa biya'an. Faman adrakathu as-salatu fi hadhihi al-masajida. Ai, hadhihi? Hadhihi al-masajid. Hadhihi al-masajid. Terus? Falyusalli. Faman la? Waman la falyam? Faman la falyam di wala yatamad. Wala yata'ammadha. Yata'ammadha. Nah, kalau di ana gitu. Taib. Ya. Wa qauluhu Allah mala tajal wasanan yu'bad. Ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburanku berhala yang diibadahi. Qad istajaba Allah taala du'aahu. Allah mengabulkan doa beliau. Kama qala Ibnul Qayyim fil Kafiyah Asy-Syafi'ah. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Ibnul Qayyim, ya. Syafiyah Syafiyah. Sebenarnya ini juga ada di Nuniyah ya. Fa ajaba rabbul alamin du'aahu. Maka rabbul alamin Allah mengabulkan doa beliau. Ketika beliau berdoa, Allah mala tajal qabri wa sanan yu'bad. Wa hatahu bi salasatil judrani. Ya, dan kuburan beliau dikelilingi oleh tiga tembok. Waktu itu pernah kita gambar ya. Kondisi dulu masjid sebelum beliau wafat, sampai setelah beliau wafat, sampai ada kuburan tiga, Abu Bakar, Umar, ya, beserta kuburan Nabi. Aisyah pergi dari rumah waktu itu, sudah meninggalkan rumah, dan akhirnya diberi, kemudian ya, setelah berakhirnya era sahabat, masjid terjadi peluasan, jadi peluasan yang mencakup rumah Aisyah, maka dikasih tiga tembok, dan tiga tembok segitiga juga begini, biar orang yang belakang kubur Nabi ya, setelah tiga tembok tadi di segitiga begini, ketika mereka menghadap kiblat itu tidak meniatkan ke kubur Nabi. Nah, segitiga begitu. Jadi mengkerucut ke belakang. Ya, dan mengkerucutnya ke belakang itu sejak zaman salaf dulu. Walaupun tentu saja waktu itu pelebaran masjid sampai ke belakang itu tidak di masa sahabat dan diingkari oleh para ulama. Namun penguasa tetaplah berkuasa. Ulama cuma bisa menasehati. Ya. Taib. Dan karena enggak ada solusi. Kubur Nabi di situ adalah wahyu. Ya, al-anbiya tudfanu haitsu. Al-anbiya yudfanu haitsu matu. Para nabi itu dikuburkan yudfanun haitsu matu, di mana mereka wafat. Ya, dan masjid Nabi juga wahyu. Tanahnya di situ. Baik. Hatta ghadat wa aja wa arja'uhu bi du'aihi. Ya, hingga berkat doanya. Ya, penjurunya berada fi izzatin wa himayatin wasiyani. Dalam kemudian ya, dalam kemuliaan fi izzatin wa himayatin, dalam penjagaan wasiyani dan keterjagaan. Makna kurang lebih demikianlah. Terjaga, terpelihara. Ya. Wadallal hadisu, hadis ini menunjukkan ala anna qabra nabiyyi, bahwasanya kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam lau kana ubida, seandainya diibadahi wasanan. Ya, lau ubida lakana wasanan. Seandainya diibadahi lakana wasanan. Maka berarti kuburannya menjadi berhala. Nabi yang berdoa demikian. Ya. Tayyib barakallahu fikum. Kemudian ya. Mana lagi tadi? Walakin hamahullahu taala bima hama bainahu wa bainan nas. Namun Allah menjaganya. Bima hala bainahu wa bainan nas, dengan ada yang menghalangi antara kuburan Nabi dengan manusia itu dengan tiga tembok. Fala yusalu ilaih. Ya. Sehingga tidak bisa dicapai kuburan Nabi tadi dengan tiga tembok. Wadalal hadithu, hadis ini juga menunjukkan ala annal wasana huwa ma yubashiruhu al-abidu minal kuburi. Hadis ini juga menunjukkan bahwa berhala adalah sesuatu yang langsung dapat disentuh oleh seorang penyembah, oleh seseorang penyembahnya. Minal kuburi berupa kuburan-kuburan atau tawabit, ya, peti-peti, ya, di atasnya. Ya, atau tawabit, peti-peti yang ada di atasnya, alati aliha, yang ada di atas kuburan tadi. Nah itu, jadi hadis ini menunjukkan yang namanya berhala, kuburan jadi berhala, itu kalau langsung bisa disentuh oleh si abidnya. Si abidnya, si penyembahnya. Taibarakallahu fikum. Apa? Kalau disembah kuburannya, antum antum lagi ziarah ke makam kakek antum, pegang doang, masa kuburan kakek antum jadi berhala? Oh iya, itu dia, diusap-usap, disembah, udah. Nawa wasanan, ya. Syekh Kiai Haji Muhajirin Amsar di kitabnya Misbahud Dalam, di Syarah Bulughul Maram, itu menyebutkan, ya, bahwasanya tindakan tabarruk, ngalap berkah ke kuburan itu tindakan bid'ah, tindakan yang sangat buruk, ya. Ah itu, Kiai Bekasi di Syarah Bulughul Maram beliau. Saya pernah terjemahin waktu itu. Ya, pas artikel itu aja. Halaman-halaman, berapa halaman dulu. Mana lagi tadi? Waqad azumat al-fitnatu bil qubur bi ta'zimiha wa ibadatiha. Nah, fitnah kubur yang fitnah yang berkaitan dengan kuburan, mengagungkannya, beribadah padanya itu sangat besar sekali. Kama qala Abdullah bin Mas'udin. Sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, kaifa antum idza labisatkum fitnatun yahramu fiha al-kabir wa yansha'u fiha as-saghir. Ya, bagaimana jika kalian telah diselimuti oleh fitnah? Fitnah kesyirikan yang ya, yang nanti yahramu fiha al-kabir. Ya. Yang mewarnai kehidupan orang tua dan anak kecil itu, orang tua jadi pikun, anak kecil jadi tumbuh. Ya, udah jadi metode hidup. Nah, orang tua pikun dengan kesyirikan, anak kecil tumbuh dengan kesyirikan, udah mendarah daging gitu. Gimana kalau ya kesyirikan ini telah menyelimuti kalian? Tajri 'alan nas yattakhidunaha sunnatan. Ini berlaku kepada manusia sehingga mereka menjadikan ini kesyirikan, fitnah ini sebagai sunnah. Ya, sebagai sesuatu jalan, metode hidup. Ya. Idza ghayyirat kila guyiratis sunnah. Nah, apabila fitnah kesyirikan ini dirubah, maka orang-orang akan mengatakan, oh sunnah telah dirubah. Nah, intaha. Ini penjelasan dari siapa? Abdullah bin Mas'ud. Ini sahih ini. Sekarang pun juga kalau kita mentahzir kesyirikan, akan dicap macam-macam. Enggak mencintai orang soleh. Ya. Nah, dan segala macam. Wali khaufil fitnati naha Umar. Oleh karena itu, karena takut akan fitnah ini, Umar radhiyallahu ta'ala anhu melarang antatabbu'i asari Nabi, dari napak tilas ya peninggalan-peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itu dilarang oleh Umar. Ya, kalau kayak kita ini sekarang orang haji umroh ke Gua Hira. Ngapain ke Gua Hira? Napak tilas. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah dapat wahyu Iqra di Gua Hira, enggak pernah datang lagi. Setelah itu beliau jadi rasul, enggak pernah datang lagi. Dakwah 13 tahun di Mekah, enggak pernah ada riwayat beliau ke situ lagi. Bahkan ketika beliau ke Madinah, Fathul Mekah, enggak pernah datang lagi. Dan sahabat semuanya imam-imam mazhab semuanya ketika mereka berada di Mekah enggak pernah napak tilas ke Gua Hira. Ya. Nah, bahkan tadi dibawakan riwayatnya di situ oleh Umar bin Khattab. Waqala Ibnu Waddah, Ibnu Waddah mengatakan sami'tu Isa bin Yunus yaqul. Amara Umar bin Khattab biqat'is syajarah. Nah, Umar bin Khattab memerintahkan untuk menebang pohon allati buyi'a tahtaha an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam dibaiat ya di pohon tadi, yang kan baiat tahta syajarah. Nah, pohon ini ketika di sebelum masa Umar orang-orang datang ke situ napak tilas, oh ini dia nih pohonnya nih, oh ini dia nih pohonnya nih, datang napak tilas. Ini tempat bersejarah nih. Umar tahu, Umar bilang tebang, ditebang sama Umar pohonnya. Li'annanna faqata'aha, maka Umar pun menebangnya. Li'annanna sakanu yadhabuna, karena orang-orang datang ke situ, fa yusalluna tahtaha, salat di situ. Fa khafa 'alaihim al-fitnata, maka khawatir ada fitnah. Karena kayak di Gua Hira, salat di situ. Kalau bisa ditebang, ditebang tuh Gua Hira. Cuman enggak bisa ditebang. Ya. Tapi barakallahu fikum. Ya, boleh aja. Cuman dijelasin gitu. Saya waktu pernah bimbing jamaah travel umum ya. Umroh, travelnya travel umum nih, bukan travel-travel sunnah ini. Dijadwalin mah travelnya tur ke Gua Hira. Aduh. Iya-iya aja dulu, iya-iya aja dulu, ya kan? Dari Indonesia udah dibilangin, saat nanti jadwalnya kita ke Gua Hira. Seumur-umur saya bimbing umroh baru kali ini, apa namanya, ke Gua Hira, udah biarin aja dulu. Nah, pas di sana saya jelasin. Ya. Ini kalau ada Umar bin Khattab ditebang ini. Enggak boleh kita sholat-sholat di situ, mau ngapain, ya. Oke, kalau ditanya pas di situ, datang waktu sholat belum? Ini sholatnya di masjid, ngapain sholat di situ? Nah, ya. Udah, enggak usah cari fitnah kita menyampe ke situ mau waktu mau sholat. Lagi pula mau ngapain di situ? Enggak ada keutamaan. Kita kalau mau cari sejarah, itu datang ke Uhud, gitu. Ada sejarahnya. Ya. Kalau studi, apa namanya? Tur-tur ke lagi di Mekah ke Uhud. Datang ke tempat-tempat haji, ya dijelasin tar fikih haji. Ini Mina tanggal 8 nyambit di sini. Ini tanggal 9 ke Arafah di sini sampai matahari tenggelam. Ini Muzdalifah, ini entar di sini mabit di Muzdalifah sampai subuh ngambil batu, tar ke Mina lagi ngelempar jumrah. Ya. Entar tahallul di situ hadiyunya, kalau hadiyu udah urusan pihak travel. Nanti setelah tahallul, tawaf ifadah, dijelasin ke tempat-tempat kayak gitu jauh lebih bermanfaat. Jadi jamaah-jamaah yang belum pernah haji udah kebayang, ada tasawur. Oh, ini hajinya di sini, ini haji di sini. Ngapain dibawa ke Gua Hira? Keutamanya apa? Enggak ada. Enggak ada keutamaan. Ya. Mana lagi tadi? Mana sekarang? Faqala Ma'mur. Ma'mur ya? Ma'rur. Faqala Ma'rur ibn Suwaid. Kata Ma'rur ibn Suwaid, shalaitu ma'a Umar bin Khattab bi tariqi Makkah salat as-subah. Saya pernah salat bersama Umar bin Khattab di sebuah jalan di Mekah salat subuh. Tsumma ra'an nasa yadhabuna madzahiba. Kemudian beliau Umar bin Khattab melihat banyak orang pergi ke madzahib. Madzahib itu kan isim makan ya, dari dzahabah. Ke tempat ini, tempat itu maksudnya. Umar bin Khattab melihat orang banyak pergi ke banyak tempat. Ya. Faqala aina yadhabu haula, kata Umar bin Khattab, mana mereka mau pergi? Faqila ya amirul mu'minin. Ya. Masjidun shalla fihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fahum yusalluna fihi. Ya, mereka mau pergi ke masjid ya, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat di situ. Fahum yusalluna fihi, maka mereka pun salat di situ. Qala faqala, kata Umar, lihat nih, inna mahalaka man kana qablakum bimisli hadha kanu yatatabba'una athara anbiya'ihim. Sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah perbuatan seperti ini. Mereka napak tilas peninggalan nabi-nabi mereka. Wayattakhidunaha kana isawa bi'an. Akhirnya orang-orang sebelum kalian, Yahudi dan Nasrani tadi, mereka menjadikan tempat-tempat peninggalan Nabi mereka tadi yang dijadikan sebagai napak tilas tadi sebagai gereja dan biaan dan tempat ibadah kayak sinagog, ya. Faman adrokat husolatu fi hadil masajidi fal yusolli, kata Umar. Ya. Siapa yang memang ya dia mendapati waktu sholat ya di masjid tersebut, silakan dia sholat di situ, ya, sholat di situ. Waman la fal yamdi wala yata'ammadha. Nah, namun siapa yang tidak demikian, tidak mendapati waktu sholat, hendaknya dia pergi. Dan jangan dia sengaja-sengaja melakukan sholat di dalamnya. Itu Pak jawabannya. Ya, baik. Ya, wa fi maghasib ni Ishaq. Nah, udah dibaca belum? Ayat tafadhal dibaca. Siapa Pak Yusuf atau ya, Ustaz Abdul Majid dulu. Nah, ditempelin aja di kerah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syaikh rahimahullah ta'ala wa fi maghazi Ibn Ishaq min ziyadati Yunus Ibn Bukairin ana Abi Qurdata Khalid Ibn Dinan andatana Abu Al-Aliyah qala lamma fatahna Ustam wajadna fi bayti malin qur mizani sariran alaihi rajul mayyitun inda ra'sihi mushafun faqadna al-mushafa fahamalnahu ila Umar fada'a lahu ka'ban fanasahu bil-arabiyyati fanasahahu bil-arabiyyati fa'ana awwal rajulin qara'ahu min al-arabi qara'tuhu misla qara'tuhu misla ma aqra'ul qur'ana faqultu bi abil aliyati ma kana fihi qala sayyidukum siratukum wa ummu siratukum wa umuratu wa umurukum wa lahwanu wa luhunu wa luhunu kalamikum wama huwa ka'in ba'du ba'du. Nah, ada mudhofun ilaih yang dihadaf. Ya, terus qultu fama sana'tum birrajuli birrajuli qala fa'alna lahu bin nahari talata talata asara qabran mutafarriqatan mutafarriqatan falam lakana bin laili dafannahu dafannahu fasawwayna al-qubur kullaha linu'ammihi 'alan nasi linu'ammiyahu 'alan nasi la yanbishu la yanbishunahu la yanbishunahu qultu wa ma yarjuna minhu qala kanat as-sama'u idha qubisat 'anhum barzu bisaririhi fayum taruna fa qultu Man kuntum tadunnuna kuntum apa kuntum diantum? Kuntum. Man kuntum tadunnuna ar-rajula qala rajulun yuqalu lahu Daniyadu. Ini Nabi Daniel yang orang barat nyebutnya Daniel, kalau kita nyebutnya Daniel. Faqultu minkum wajadtumuhu Munzu kam wajadtumuhu mata? Oh, lewat ya. Enggak ada buku di sini. Minkum wajadtumuhu mata? Qala mundu salasa mi'ati sanah. Terus makana taghayyara minhu syai'un. Qala la illa syu'iratin illa syu'iratin min aqfahu inna luhuma an anbiya'i la tubliha al-ardu. Baik, barakallahu fik. Wa fi Maghazi Ibnu Ishaq, dalam kitab Al-Maghazinya Ibnu Ishaq, min ziyadati Yunus Ibnu Bukair, ya, dari ziyadah riwayat tambahan, ya, riwayat tambahannya Yunus Ibnu Bukair Asy-Syaibani Al-Hafidz, an Abi Khaldah, dari Abi Khaldah, Khaldata Khalid bin Dinar, Abu Khaldah itu namanya adalah Khalid ibn Dinar, itu namanya aslinya At-Tamimi, ya. At-Tamimi. Qala, beliau mengatakan, haddatsana Abu Aliyah. Abu Aliyah telah menceritakan sebuah hadis pada kami. Qala, falamma fatahna tustara. Maka tatkala kami menaklukkan Tustar. Ya, Tustar itu sebuah negeri kota yang ada di Iran. Kalau sekarang namanya Iran. Ketika kami mengalahkan atau menaklukkan negeri Tustar, wajadana fi baiti malil Hurmuzani sariron alaihi rajulun mayyitun. Ya. Maka ya, kami mendapati, menemukan di Baitul Mal, di Baitul Mal itu apa ya, kayak rumah balai perbendaharaan ya, Al-Hurmuzan sariron, kami mendapat sebuah sarir, ya, apa namanya, kayak ranjang dipan, balai alaihi rajulun mayitun, yang di atasnya ada seorang yang telah wafat, inda ra'sihi mushafun, ya, dan di sisi kepala mayit tersebut ada mushaf, ada kitab suci. Fa akhadnal mushafa fa hamalnahu ila Umar. Maka kami pun mengambil mushaf tersebut dan kita bawa kepada Umar bin Khattab. Fada'alahu Ka'ban fa nasakhahu bil Arabiyah. Ini mushafnya ini bukan bahasa Arab. Kitab suci aja gitu. Ya. Kemudian Umar memerintahkan Ka'ab, karena Ka'ab ini bisa bahasa sana, bahasa Ibrani mungkin, dan disuruh mencat, disalin ke bahasa Arab. Ya, disuruh. Fa ana awwalu rajulin qara'ahu minal Arab. Maka dari orang-orang Arab akulah yang pertama membacanya. Ya, fa qara'tuhu misla ma aqra'ul Quran. Aku membacanya seperti aku membaca Quran. Fa qultu li Abi Aliyah, maka nafi. Aku berkata kepada Abu Aliyah, apa isinya yang ada di kitab tersebut? Ya, berisi apa? Ya. Qala siratukum wa umurukum wa luhunu kalamikum wa hadha huwa kainun ba'du. Isi kitab ini setelah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab berisi tentang sirah kalian, sejarah kalian, umurukum, perkara kalian semua, urusan kalian, perihal tentang kalian, serta ya, lahan ya, tutur kata kalian, juga kejadian-kejadian yang akan datang. Mahuwa kainun ba'du. Kultu fama sona tukum birrajuli. Kemudian aku katakan kepada Abu Ali, apa yang kalian lakukan terhadap orang tadi, mayit tadi, mayit yang terbaring tadi, mayitnya utuh. Ya. Qala hafarna lahu bin nahari salasata asyara qabran mutafarriqatan. Ini orang-orang udah tahu nih, ini mayitnya mayit nabi gitu kan. Mayit nabi. Ya. Kata beliau, ya, kami hafarna. Ya, kami menggali. Ya, di siang hari kami menggali 13 liang kubur. Yang mutafarriqah, yang beda-beda. Ya, beda-beda. Falam maka nabi lail dafannahu. Ketika malam hari kita kuburin. Ketika udah enggak ada orang, kita kuburkan. Orang enggak tahu yang mana. Wasawwayna al-qubura kullaha. Kami ratakan semua kuburan semuanya. Biar bingung orang yang mana. Ya. Taib. Ya. Linu'ammiyahu 'alan nasi la yanbisuna. Kenapa demikian? Ya. Agar kami menghilangkan jejaknya dari mata manusia, sehingga mereka enggak bisa gali. Karena udah diratain lagi. Diratain lagi. Enggak ada, enggak ketahuan lagi. Qultu. Ya, wa ma yarjun. Ya, wa ma yarjuna minhu. Nah. Ya. Lalu apa yang mereka inginkan? Mereka harapkan darinya. Ya. Qala kanatis sama'u idza hubisat anhum barazu bisaririhi. Nah, apa sih yang orang-orang harapin dari si mayit tadi? Nabi Daniel tadi. Ya, mereka harapkan dari Nabi Daniel tadi, apabila langit-langit idza hubisat anhum, ya. Bila hujan enggak turun, barazu, mereka memperlihatkan bisaririhi ke arah langit mayit tadi. Jadi ranjangnya dikeluarin keluar. Ranjang mayit Nabi Daniel tadi dibawa keluar. Akhirnya ketika dibawa keluar, fayum tarun, mereka diturunin hujan. Ya, tapi terus-terusan begitu. Fakultu, man kuntum tadunnuna ar-rajul. Ya. Menurut kalian, kalian kira pria itu siapa? Qala rajulun yuqalu lahu Daniel. Dia adalah seorang pria yang disebut namanya Daniel, nama seorang nabi Bani Israel. Fakultu mundu kam wajadtumuhu mata. Aku bertanya lagi. Ya. Sejak kapan kalian menemukan dia telah wafat? Ini udah berapa tahun kalian dapetin dia ada di rumah itu? Ya. Itu kata beliau, "Qultu mundu salasi mi'ati sanatin." Sejak 300 tahun lalu ini. Mayat Nabi Daniel. Ya. Qultu man kana taghayyara minhu syai. Ya. Maka taghayyara minhu syai, apakah ada perubahan dari jasadnya gitu? Ya. Qala la, enggak ada. Illa syu'iratin min qafahu. Enggak ada. Enggak ada apa-apa. Kecuali hanya beberapa helai rambut di sini qafahnya. Bagian apa namanya? Ini aja, rambutnya aja yang berubah. Innaluhumal anbiya la tulib la tubliha la tubliha al ardu. Karena yes, daging-daging para nabi tidak akan dihancurkan oleh al ard, oleh bumi atau oleh tanah. Ya, baik, تفضل, Syekh Marwan. Ini kisah ini disebutin ya oleh Ibnu Katsir di Al Bidayah wa Nihayah dan ulama yang lainnya. Terus Papi hadil kisati Maf'alahu al-muhajiruna wal-ansaru min ta'miyati qabrihi li'alla yuftatana bihi walam yubrizuhu bidu'ahi indahu wa tabarruhi bihi walau dhafira bihi la jaladu alayhi bi suyufi wala abaduhu min dunillahi. Qala syekhul islami wa huwa inkarun minhum bidzalika faman qasada bi buqatan yarju al khaira Bikosdiha. Walam yastahibba. Asyari'u. Kosodaha. Maf'ul. Kosdaha. Wahuwa minal mukarati. Wabakduhu. Wabakduhu. Asadu mimbakdi. Sawa'un. Kosodaha. Liusalliya. Indah au liyad'u indah au liyakra'u au ma'tuf ke liyusalliya mansub bian mutmaratan dalam ta'lil indah au liyad'u indah au liyad'u liyansuka indah ikhaisu yakusu tilka Al-Buq'ata yusra takhsisuha bihi la nauman wala aidan ila anna dhalika qad yajuzu bi hukmi ittifaqi la liqasdi du'a fiha kaman yazuruha wa yusallimu alaiha wa yas'alullahu ha al-afiyata lahu wal-mauta kama ja'at as-sunnatu bihi wa amma taharrid du'a indaha bi haisu yastash'iru anna du'a in munaka ajwabu minhu fi ghairihi wa hada huwa al-manhi anhu. Baik, barakallahu fikum. Mulakhasan. Nah. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala wa fi hadhihi al-qissah, dalam kisah ini, kisah Nabi Daniel ini, ma fa'alahu al-muhajiruna wal ansar. Ya. Tentang apa yang dilakukan kaum muhajirin dan ansar, min ta'miyati qabrih, dari di ta'miyah itu apa ya, dihilangkan jejak kuburan beliau, kuburan itu siapa? Nabi Daniel. Ya. Li'alla yuftatana bih, ya, supaya tidak dijadikan sebagai sumber fitnah, tidak ada yang terjerumus kepada fitnah kemusyrikan tadi. Walam yubrizuhu lidu'a'idahu. Nah, maka muhajirin ansar tidak memperlihatkan kuburan Nabi. Ya, tidak memperlihatkan kuburan Nabi, ya, lidu'a'i indahu. Nah, karena nanti akan ada yang berdoa di sisi kuburan beliau, wa tabarruki bihi, ngalap berkah pada kuburan beliau. Ya. Walau dhabira bihi al-muta'akhiruna, seandainya orang-orang yang belakangan berhasil mendapatkannya, la jaladu alaihi bisuyub, tentu mereka akan mempertahankannya walaupun pakai pedang. Begitu kan? Wala abaduhu min dunillah, tentulah mereka akan menyembahnya sebagai sembahan selain Allah. Ini wakil ini kan. Ya. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi andaikan ya, naudzubillah, la qadarullah, seandainya kuburiyun yang menguasai Haramain, kira-kira gimana? Ya. Kuburan Nabi pasti dilihatkan sama mereka. Nah. Ya. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa huwa ingkarun minhum lidzalika. Nah, inilah pengingkaran para sahabat akan hal tersebut. Faman qasada buq'atan yarju al-khaira biqasdiha walam yastahibba asy-syari'u qasdaha. Nah, inilah pengingkaran dari kalangan muhajirin dan ansar akan hal tersebut. Ya, maka siapa saja yang pergi menuju ke suatu buq'ah, suatu tempat, dan berharap kebaikan di sana dengan tujuannya tadi, ya, biqasdiha walam yastahibba asy-syari', padahal asy-syari' Allah tidak menganjurkannya, qasdaha, ya, dengan tujuan dia, niat dia seperti itu tadi, fahuwa minal mungkarati, berarti itu termasuk diantara hal-hal yang dikategorikan sebagai mungkar. Wa ba'duhu asyaddu min ba'din, sebagiannya lebih mungkar, lebih parah kemungkaran pada yang lain. Sawa'un qasada hal yusalliya indaha, awliya du'a indaha, awliya qura'a indaha, awliya dhukurallaha indaha, awliya suka indaha, bihaithu yakhusu tilkal buk'ata binaw'in minal ibadah allati lam yashra' takhsisuha bihi la naw'an wala ainan. Ya. Apakah tujuannya ke tempat tadi yang syariat tidak menganjurkannya untuk sholat di situ, atau berdoa di situ, baca Quran di situ, berzikir pada Allah di situ, ya, atau untuk yansak, dia menyembelih hewan kurban di situ, di mana dia mengkhususkan tempat tersebut di antara jenis-jenis ibadah yang padahal itu enggak disyariatkan mesti dikhususkan di situ. Tidak secara jenis, tidak dikhususkan baik dari jenisnya maupun ainan maupun esensinya, enggak ada di situ. Illa anna dhalika qad yajuzu bihukmil ittifaq la liqasdid du'a'i fiha. Akan tetapi terkadang dibolehkan, ya, jika memang ittifaq pas kebetulan bertepatan berada di situ, ya, berada di situ, kebetulan berada di situ, bukan kebetulan ya, pas bertepatan berada di situ, ya ada ittifaq aja. La liqasdid du'a'i fiha. Kita boleh sholat di situ bukan karena memang sengaja pengen doa di situ. Tapi pas lagi di situ datang waktu sholat. Ya udah. Kaman yazuruha wa yusallimu 'alaiha wa yas'alullaha 'ala afiyati lahu wa lil mauta. Kama ja'atis sunnatu bihi. Ya. Tayyibarakallahu fikum. Seperti orang yang menziarahinya, memberi salam padanya serta memohonkan ampunan pada Allah untuk dirinya dan bagi orang-orang yang telah meninggal sebagaimana dalam hadis yang terdapat keterangan dalam hadis dalam sunnah. Ya. Wa amma tahari ad-du'a indaha, adapun kita tahari bersikap hati-hati dari berdoa di situ, bihaitsu yastasyiru anna ad-du'a hunaka ajwabu. Ya. Karena nanti dia akan merasa bahwa doa di situ lebih dikabulkan, lebih mustajab minhu fi ghairi, daripada tempat lain. Ya, fa hadha huwal manhiyu anhu. Maka ini yang dilarang. Ya. Intaha mulakhasan. Ini selesai keterangan dari Ibnu Taimiyah di kitab Ibtida' Shirath Mustaqim li mukhalafati ashabil jahim. Qawluhu istadda ghadablahu ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Sangat besar kemurkaan Allah atas satu kaum yang menjadikan kubur nabi mereka sebagai tempat ibadah. Nah, tafadhal Pak Yusuf. Qulu astadda ghadabullahi ala qaumin. Ghadabullahi. Ghadabullahi ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida wa fihi tahrimul bina'i ala al-qubur wa tahrimus salati 'indaha wa anna dhalika min al-kaba'ir. Wa fi wafil kiro litobari, litobari jangan lit. An ashabi malikin, an malikin annahu karahu ayyakula, annahu kariha, kariha, kariha yakrahu, annahu kariha ayyakula zultu kubran nabi, kubran nabi sallallahu alaihi wasallam, wa allala dhalika bi qawlihi sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, qabri wasanan yubari al-haditha kariha idofati hadal lafzi. Maful idofata kariha idofata hadal lafzi ilal qabri li'alla yaqa'a at-tasabbuhu nam at-tasabbuhu bifi'li ulaika saddan lidari'ah. Qala asyikul islami wa malikun qad adroka at-tabi'ina wa hum a'lamun nasi bihadihil mas'alati fadalla dhalika ala annahu lam yakun ma'rufan indahum al-fadu ziyarati qabrin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ila an qala waqad dakaru fi asbabi karohatihi lianna yakula zurtu qabran nabiyyi sallallahu alaihi wasallam lianna hadal lafdo qad soro kasirun minan nasi yuridu bihi az-ziyarata al-bid'iyata wa hiya qasdul mayiti li su'alihi wa du'aihi farrukbati ilaihi fi qada'il hawaizi wa nahri dhalika mimma yaf'aluhu kathirun minan nasi wa hum ya'luna bilafdi ziyarati misla hada wa hada laysa bimashru'i bittifakil a'immati taib bimashru'in ya bimashru'in al-a'immati bittifakil a'immah terus fa'tarihu kariha fakariha malikun ayyutakallama bilafdin majmal mujmalin yadullu ala ma'na fasidin bi khilafis salati alaihi salami fa inna dhalika mimma amara Allahu bihi amma lafdun amma laf tudzakkirukum al-akhirata ma'a ziyaratihi li qabri ummi fa inna hadha yatalawalu quburan kuffari fala yuqamu min man min dalika ziyaratul mayyit li du'aihi wa su'alihi wa istighosati bihi wa nahwi dalika mimma yaf'alu ahlus syirki wal bid'ah bi khilafi ma idza kana al-ma'zuru mu'azzaman fid dini kal anbiya'i was-solihin fa innahu katsiran ma yu'na bi ziyarati quburihim hadhihi ziyaratu al-bid'iyyata ya asyariyyata falihada kariha malikun dalika fi misli hada wa illam yakrah kan haknya itu lam fi'il majzum wa illam yakrah dalika fi mawdi'in akhara laisa fihi hadhil mafsadatu intah. Naam. Bagaimana tadi Pak Yusuf? Taib. Wa qawluhu istadda ghadabullah. Ya, sangat besar kemurkaan Allah ya ala qaumin ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajida, pada suatu kaum yang menjadikan kubur nabi mereka sebagai tempat ibadah. Fafihi tahrimul bina'i 'alal qubur, di dalam hadis ini juga menunjukkan haramnya membuat bangunan di atas kuburan. Wa tahrimus salati indaha, salat di sisi kuburan juga diharamkan. Wa anadzarika minal kabair, dan itu termasuk di antara dosa-dosa besar. Wa fil qira' al-Tabari, ya, dalam kitab Al-Qira', ya, Al-Qira' li Qasidi Ummil Qura karya Imam At-Tabari, ini an ashabi Malikin, jadi murid-muridnya Imam Malik, an Malikin dari Imam Malik, annahu kariha ayyakula zurtu qabran nabi, bahwa ya, beliau memakruhkan, tidak menyukai ada orang yang mengatakan zurtu qabran nabi, ya, aku menziarahi kuburan nabi. Wa 'alala dzalika, dan beliau beralasan dengan hal tersebut, biqaulihi, dengan sabda beliau, dengan sabda nabi, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad, ya Allah jangan engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang diabadi. Al hadis kariha idafata hadzal lafzi ila al qabri, beliau memakruhkan diidofahkannya, disandarkannya, ya, lafaz tersebut kepada kuburan, li alla yaqa'a atashabbuhu bi fi'li ulaika saddan dzariati, ya, beliau tidak suka merangkai lafaz aku berziarah tersebut dengan kata kuburan, ini dimaksudkan agar mereka tidak terjerumus ke dalam tashabbuh, ya, dengan perbuatan mereka kuburan orang-orang sebelum kita Yahudi Nasrani, ya, dan juga dalam rangka saddan nidariah, menutup rapat-rapat, ya, dari celah-celah yang bisa menghantarkan kepada kesyirikan. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, wa Malikun qad adraka tabi'in, Imam Malik telah menjumpai para tabi'in, wa hum a'lamun nasi bihadhil mas'alah, dan mereka para tabi'in adalah orang-orang yang paling berilmu tentang permasalahan ini. Padahal dzalika ala annahu lam yakun ma'rufan indahum alfadhu ziyaratil qabri nabi, ya, maka hal ini menunjukkan bahwa lafaz ziarah ke kuburan nabi itu enggak dikenal oleh mereka, enggak dikenal ila anqal, sampai beliau Imam Malik mengatakan waqad dzakaru fi asbabi karahatihi, ya, murid-muridnya Imam Malik, ya, dan mereka menyebutkan sebab-sebab dimakruhkannya ucapan tadi di ayakul zurtu qabran nabi, aku berziarah kubur nabi, li anna hadza labda qad sara katsirun minan nas yuridu bihi ziyarata albid'iyyata, ya, kenapa demikian? Karena banyak orang yang menginginkan lafaz ziarah dengan kalimat saya ingin ziarah nabi itu adalah ziarah yang bid'ah. Ya, wa hiya al-qasdul mayyit bi su'alihi wa du'aihi. Ya, yaitu memang sengaja mendatangi mayit dengan tujuan untuk meminta doa. Minta sesuatu kepadanya, berdoa kepadanya. Ya, wa raghbati ilaihi wa ya, dan ada raghbah. Ya. Ya, ada harapan kepada si mayit fi qada'il hawaij agar ditunaikan berbagai hajat. Wa nahu dzalika dan yang semisalnya mimma yaf'aluhu katsirun minan nas. Yang banyak dilakukan oleh banyak orang. Fahum ya'nuna bilafdhi ziyarati mithla hadha wa hadha laysa bimashru'in biittifaqil a'immah. Ya. Dan mereka semua mengartikan lafaz ziarah dengan hal semacam ini, dan semacam ini tidak disyariatkan menurut kesepakatan seluruh imam-imam. Fakariha Malikun ayyutakallama bilafdhin mujmalin. Maka Imam Malik memakruhkan untuk diucapkan dengan lafaz yang global. Saya ziarah ke makam Nabi. Ya dulu ala maknan fasidin, maka ini menunjukkan kepada makna yang rusak. Ya, bi khilafis salati alaihi wassalami. Ya, berbeda dengan ucapan kalau kita ziarah ke kuburan Nabi berselawat dan salam pada Nabi. Fa inna dzalika mimma amara Allah bih. Maka ini termasuk yang Allah perintahkan. Wa amma lafdhu az-ziyarati fi umumil qubur la yufhamu minhu mislu hadzal makna. Ya, lafaz ziarah yang jika digunakan, ya, lafaz ziarah ini itu ke dalam keumuman kubur itu tidak dipahami, ya, tidak dapat dipahami pengertian semacam ini. Ala tara ila qauli, tidakkah Anda melihat ke sabda Nabi fazuruha, yang kata Nabi kuntunah itu kum an ziaratul kubur. Aku dulu melarang kalian ziarah kubur, sekarang ziarahilah. Fa innaha tudzakkirukum al-maut, tudzakkirukum al-akhirah. Karena itu akan mengingatkan kalian kepada akhirat. Ma'a ziyarati li qabri ummi. Ya, di samping beliau juga berziarah ke kuburan ibu beliau yang musyrikah. Ya, fa inna hadha yatanawalu qubur kufar. Ini juga mencakup kuburan orang-orang kafir. Karena mengingat kematian enggak mesti ke kuburan mukmin. Fala yufhamu min dzalika ziyaratul mayyit lidu'ai wa su'ali wal istighosati bihi wa nahwi dzalika mimma yaf'aluhu ahlu syirki wal bid'ah. Ya, maka enggak bisa dipahami di sini. Ya. Diambil kesimpulan ziarah mayit itu untuk berdoa padanya, minta padanya, beristighosah padanya dan semisalnya, ya apalagi ngalap-ngalap berkah seperti yang dilakukan oleh orang-orang syirik dan ahli bid'ah saat ini. Ya, ya. Bi khilafi idza kana al-ma'zuru, berbeda apabila yang diziarahi, kuburan yang diziarahi adalah mu'adzaman. Adalah orang yang diagungkan, tokoh fiddin dalam agama. Kalau anbiya wassalihin seperti para nabi dan orang saleh, fa inna katsiran ma yu'na bi ziyarati kuburihim hadhihi ziyarata al-bid'iyyata asy-syarikiyata. Ya, kalau kuburannya itu tokoh, ya. Ya. Maka sebab menziarahi kuburannya yang sering mereka artikan adalah ziarah bid'iyyah. Ziarah syirkiyah, bersifat bid'ah, menuju syirik gitu. Ya, kan kebanyakan begitu, ya enggak? Falihada kariha Malikun dzalika fi mithli hada. Oleh karena itu Imam Malik memakruhkan hal ini. Ya. Wa illam yakun yakrah dzalika fi maudin akhar, walaupun di ya, di tempat yang lainnya, di kesempatan yang lainnya Imam Malik tidak memakruhkannya. Laisa fihi hadhihi al-mafsadah. Ya. Karena yang tidak terdapat dalam ziarah tadi ada mafsadah, ada kerusakan. Ya, intaha, selesai keterangan dari Majmu' al-Fatawa. Wa fihi anna Nabi SAW lam yasta'id illa mimma yakhafu wuku'ahu zakarahu al-musannif. Ya, dalam hadis ini juga terdapat kesimpulan bahwa Nabi SAW tidak pernah meminta perlindungan isti'adah kecuali dari sesuatu yang dikhawatirkan akan terjadi kemungkarannya. Demikian yang disampaikan oleh penulis kitab kitab Tauhid ini. Baik, cukup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.